Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhik wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin وعلى أصحابه الأكرمين المهتدين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati, saya muliakan Al-Habib Umar bin Muhammad As-Saggaf, para asatid, para sesepuh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini, di bulan yang sangat agung dan sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah, majelis yang diridhoi Allah, majelis yang kita yakin Allah menyediakan imbalan, Allah menyediakan pahala yang besar bagi kita semua. Salawat serta salam tak lupa marilah kita haturkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, dalam pengajian ini insyaallah saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan penyakit hati atau kotoran hati. Karena yang jelas dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada kita umat Islam untuk menjaga kesucian dan menjaga kebersihan, baik secara zahir ataupun secara batin. Bukan berarti kita diatur untuk menjaga hati kita, merawat hati kita, atau membersihkan hati kita saja. Namun juga fisik kita pun kita dianjurkan untuk merawatnya. Fisik kita pun kita dianjurkan untuk memperhatikannya dan membersihkannya dari segala macam bentuk kotoran. Tetapi harus diakui, yang lebih penting itu jelas kebersihan batin. Yang lebih penting, yang harus lebih diutamakan, lebih diperhatikan diprioritaskan adalah kebersihan hati. Namun di zaman sekarang ini yang banyak umat Islam ini terbalik. Umat Islam di zaman sekarang mereka kebanyakan lebih fokus dengan kebersihan jasmaninya, lebih fokus dengan kebersihan zahirnya, lebih fokus dengan kebersihan fisiknya. Sehingga kadang-kadang ya Allah, kalau untuk urusan perawatan badan itu luar biasa ya, mereka siap mengeluarkan duit ratusan ribu untuk perawatan wajah. Ono jerawate siji lho wis kepikiran misan. Kocoan balak-balik. Kadang-kadang ya Allah, satu jam sekali lihat ke kaca. Padahal ada jerawat satu. Itu cari obat jerawat keliling, kepikiran padahal jerawat satu. Begitu juga untuk yang lain-lainnya, perlengkapan lain untuk urusan fisik, urusan badan itu dipenuhi semuanya. Istiqomah ya. Istiqomah dia melakukan pembersihan, melakukan perawatan, melakukan penjagaan yang luar biasa untuk menjaga fisiknya, untuk menjaga badannya. Tapi kadang-kadang urusan hati tidak pernah diperhatikan, urusan hati tidak pernah dipedulikan. Padahal sudah jelas di dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menerangkan bahwasannya hati itu yang paling berperan daripada segala amalia kita dengan anggota badan kita yang zahir. Kita sering mendengar sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di dalam jasadnya manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka anggota badan yang lain akan baik. Artinya apanya? Amaliyahnya, perbuatannya, tindak tanduknya akan baik. Mata yang dilihat akan selalu yang baik-baik. Telinga yang didengar yang baik-baik. Mulut bicaranya yang baik-baik. Tangan digunakan untuk memegang yang baik atau menyentuh yang baik. Kaki digunakan melangkah ke tempat-tempat yang baik. Tapi sebaliknya, kalau segumpal daging itu jelek, rusak, banyak kotorannya, banyak penyakitnya, maka anggota badan yang lain pun akan jelek perbuatannya dan amaliyahnya. Matanya akan sering memandang yang tidak baik, telinganya akan sering mendengar yang tidak baik, mulutnya bicara yang tidak baik, tangannya memegang yang tidak baik, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik. Jadi segumpal daging ini sangat berpengaruh luar biasa dalam akhlak manusia, dalam perbuatan manusia, dalam tingkah laku manusia, dalam gerak-gerik manusia. Segumpal daging tersebut Rasulullah menyatakan ala wahiyal qalb. Segumpal daging tersebut adalah hati kita. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membersihkan hati, mengobati hati dari penyakit-penyakit yang bercokol di dalamnya, itu sangat penting sekali. Karena kalau penyakit yang zahir, kita mati penyakitnya udah selesai, udah sembuh insya Allah. Tapi kalau penyakitnya hati yang dibawa mati, na'udzubillahi min dzalik, akibatnya di kuburan kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat kita akan menjadi orang yang celaka, tidak menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di antara doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang ingin selamat di hadapan Allah, tidak dipermalukan oleh Allah di akhirat, yaitu orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang suci, membawa hati yang bersih, yang jauh dari kotoran, yang jauh dari penyakit-penyakitnya hati. Jadi silakan ya, kita merawat yang zahir, jasmani kita, kita bersihkan, itu juga sunnah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bukan berarti orang Islam ini tidak perlu bersih, kelambini ngetel misalnya, rambutnya awut-awutan, kukune dawa-dawa misalnya, tidak. Kita juga diperintahkan, dianjurkan tampil bersih, tampil rapi. Oleh karena itu dalam fikih itu ada sunnah-sunnah yang mengatur ya, bagaimana kita ini merawat badan kita, membersihkan fisik kita. Dianjurkan ada potong rambut ya, membersihkan bulu ketek, potong kuku, kemudian merapikan kumis, itu dianjurkan. Itu untuk membersihkan yang zahir. Enggak dibenarkan kalau ada umat Islam enggak ada tujuan apa-apa kukunya panjang-panjang misalnya. Ya. Sampai kayak macan misalnya, itu enggak benar. Bahkan kadang-kadang kumisnya enggak diatur sama sekali, minum ikut minum kumisnya, makan ikut ikut makan, juga enggak benar. Dianjurkan kita ini kalau bisa seminggu sekali merapikan rambut, merapikan kuku, itu dianjurkan. Jadi kebersihan yang zahir ini juga perlu. Bahkan disebutkan oleh para fuqaha, kalau sampai 40 hari kuku tidak dipotong, rambut tidak dipotong, kumis tidak dirapikan, maka itu hukumnya makruh. Makruh itu artinya kurang baik dalam pandangan ajaran Islam. Jadi kebersihan yang zahir, perawatan fisik juga perlu, tetapi sekali lagi kita harus lebih mementingkan kebersihan hati, lebih mementingkan kebersihan batin kita, kebersihan lahiriah kita daripada kebersihan zahir. Banyak sekali penyakit-penyakit hati. Di antaranya termasuk penyakit hati yang berbahaya, dan ini banyak menjangkiti umat Islam khususnya di akhir zaman seperti sekarang ini, yaitu hubbud dunya. Penyakit hati yang namanya cinta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkalnya segala kesalahan. Orang itu berani berbuat yang haram kalau kita mau teliti ujung-ujungnya karena cinta dunia. Memfitnah orang, menipu orang, mendolimi orang, ngambil haknya orang, bahkan mungkin warisannya saudaranya diambil. Kenapa itu semua? Karena cinta dunia. Bahkan lebih dari itu, membunuh, berani membunuh kalau kita mau teliti, ujung-ujungnya karena cinta cinta dunia. Oleh karena itu hubbud dunia, cinta dunia ini termasuk salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang bercokol di dalam hatinya seseorang. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhibani bariyani wa fi riwaya ja'iani ursila fi zaribati ghanamin bi aktsara ifsadan fiha min hubbis syarafi wal mali fi dinir rajulil muslim. Sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dua singa yang sangat buas. Dalam riwayat lain ja'iani, dua singa yang lapar. Jadi macan luwe, singa. Lek singa iki basa Jawane apa? Macan pisan padha. Singo, eh? Wis padha kurang lebih lek wong Jawa ngomongi padha macane. Sing jembrak iku singa, mangane lek basa Jawa napa niku? Ya singa. Ndak ana basa Jawane iku. Tidak ada dua singa atau dua macan yang lapar, ursila dikirim di kombongnya, di kandangnya kambing. Jadi dua singa lapar dimasukkan ke kandangnya kambing, ya. Itu bi aktsara ifsa dan fiha, akan lebih merusak, ya, daripada cintanya, ya, seseorang kepada kedudukan dan harta di dalam urusan agama orang tersebut. Jadi dua singa yang lapar kalau dimasukkan ke kandangnya kambing, dibandingkan dengan penyakit cinta dunia, cinta kedudukan, itu masih lebih berbahaya. Cinta kedudukan di dalam urusan agamanya orang yang muslim ataupun orang yang mukmin. Artinya nemen merawas noe lek wong iku kena terjangkit penyakit yang namanya hubbuddun dunia, agamanya pun rawan. Bisa-bisa hanya gara-gara dia itu mendapatkan sedikit daripada harta, sedikit daripada duit, bukan cuma siap menerjang larangan Allah, bukan cuma siap meninggalkan perintahnya Allah, tapi bukan tidak mungkin dia siap menjual Islamnya hanya karena duit atau hanya karena imbalan materi. Itu kalau orang hatinya dikuasai oleh cinta dunia. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus hati-hati, kita harus merenung, selalu merenung bahwasannya dunia ini semuanya enggak ada manfaatnya. Dunia ini cuma sesaat kita di dalamnya. Dunia ini cuma sementara. Dunia ini enggak lama kita berada di dalamnya, pasti akan kita tinggalkan. Apapun yang kita miliki di atas dunia itu sifatnya sementara. Yang kita miliki di atas dunia sifatnya sesaat. Enggak ada yang abadi. Kita punya rumah mentereng, kalau kita meninggal ya kita tinggal rumah mentereng itu. Kita punya mobil. Mau punya mobil apa? Mau Innova, mau Fortuner, mau CRV, mau Alphard. Kalau kita meninggal, ke kuburan enggak naik mobil kita udah. Naik penduso, naik katil sudah, kita tinggal. Kita punya duit, berapa duit kita? Miliatan, triliunan. Kalau kita meninggal, jadi warisan bagi ahli waris kita. Enggak ada yang kita bawa, semuanya akan kita tinggalkan. Oleh karena itu hendaknya kita sering-sering merenung masalah dunia, sehingga insya Allah dengan itu hati kita tidak sampai terjangkiti dengan penyakit yang namanya hubbud dunia. Kalau kita lihat sejarahnya orang-orang zaman dahulu sangat luar biasa. Mereka sangat tidak tertarik dengan dunia sedikit pun. Diceritakan pernah di Hadramut itu ada seorang qadhi. Seorang qadhi ini seorang hakim ya. Tapi orang ini orang yang ahli fikih, orang alim. Beliau ini ditugaskan untuk ke satu kota yang namanya Kota Sibam. Ditugaskan untuk mengurusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kota tersebut. Kalau ada terjadi perselisihan di antara masyarakat, ini yang bagian menengahi, ini yang menyelesaikan. Ditugaskan di Kota Sibam. Subhanallah, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, seluruh penduduk kota itu loh, gak pernah ada yang ribut, gak pernah ada perselisihan. Kalau bahasanya orang sekarang, kondusif. Jadi bertahun-tahun kondusif. Sampai ini bingung ini, hakimnya ini bingung, karena orang berilmu dia ngomong sama masyarakatnya, kenapa kalian semua kok gak ada yang punya masalah? Kenapa kalian semua kok enggak ada yang berselisih? Saya ini bertahun-tahun di sini digaji tapi enggak pernah kerja saya ini. Karena enggak pernah ada yang datang. Lain kalau di sini kan, kayak gini pol terus pengadilannya. Antri-antri sampean. Ini bertahun-tahun enggak ada masalah. Masyarakatnya jawab apa? Kami di sini enggak perlu dengan hakim. Karena kami di sini semuanya ngamalkan satu ayat dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah." Barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain dan mendamaikan orang yang berselisih, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada di antara kami yang punya salah, dimaafkan sama saudaranya yang lain. Kalau ada yang berselisih, kami yang berusaha mendamaikan. Sama sanak famili berseteru berselisih, enggak perlu hakim, wis. Langsung ya, familinya yang lain berusaha untuk mendamaikan. Tetangga cekcok, tetangganya yang lain mendamaikan. Sehingga bertahun-tahun enggak perlu sama hakim sudah. Kalau sekarang kan enggak. Leono sing tukaran, duduk di dameno, tambah dikipasi, dikompori, tambah dipanas-panasi. Kalau perselisihannya semakin parah, ya semakin, waduh, cekcoknya ini semakin dahsyat, semakin hebat, tambah seneng ibu, tonggo ini tambah seneng, family ini tambah seneng, dikeploi, dikipasi, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau mereka enggak. Ya, kalau ada yang berselisih, ada yang cekcok, berusaha untuk didamaikan, berusaha untuk didinginkan, berusaha untuk diselesaikan, berusaha untuk diakorkan, sehingga bertahun-tahun hakim ini enggak melakukan apa-apa. Sampai 14 tahun. Setelah 14 tahun baru ada 2 orang yang datang ngetuk pintu rumahnya. Ketika dibukakan, ada apa? Kami ada masalah. Alhamdulillah, kata hakimnya. Alhamdulillah, 14 tahun saya ini kerja, enggak pernah kerja tapi saya ini cuma duduk manis. Baru setelah 14 tahun ini kalian berdua datang bawa masalah. Silakan duduk, waduh. Suruh duduk dua-duanya. Sudah duduk, suruh bicara. Silakan bicara. Ya, kamu dulu silakan. Apa masalahnya? Gini, Pak Hakim. Saya ini beli tanah dari orang ini. Ketika saya beli tanah, niat saya yang saya beli tanahnya saja. Isinya tanah enggak saya beli. Ya, lah terus kenapa? Nah, terus saya setelah beli tanah, ketika saya menggali tanah, ternyata saya menemukan emas. Karena saya waktu niat beli tanah, beli tanahnya saja, isinya tanah tidak saya beli, berarti emas ini bukan milik saya, milik dia yang punya tanah. Lah terus kenapa kesini? Gini Pak Hakim, yang satunya jawab. Saya dulu waktu jual tanah Pak Hakim, niat saya jual tanah sama isinya. Jadi kalau dia gali nemu emas, berarti emas ini bukan milik saya tapi milik dia, Pak Hakim. Kita lihat ini, 14 tahun gak ada masalah, baru ada masalah, masalahnya aneh bin ajaib. Nemu emas gak ada yang mau. Kalau zaman sekarang, ya Allah, gara-gara usan rokok satu pak gitu loh, caruk. Rokok sak pak caruk. Urusan duit 2000 loh, gak nyopo kadang-kadang. Urusan perempuan kadang-kadang, ya Allah, bunuh-bunuhan, paten-patenan gara-gara wong wedok. Naudzubillahi minda, naudzubillahi min dalik. Ini sama-sama enggak mau ini. Akhirnya kata hakimnya, "Wah, ini repot ini. Ada apa kesini?" "Ya gini, Pak Hakim, maksudnya emas ini kita serahkan ke bapak. Bapak kan orang yang berilmu." Kata hakimnya, "Kalian berdua ini ingin selamat dari dunia, tapi kalian ingin menjerumuskan saya ke dunia." Sak hakim-hakim ndak gelem pisan nih. Lek hakim sak niki jalui disik ndak katik dikei jalu. Ayo kan kepingin bebas ah. Kepingin iki ah, kepingin iku ah. Tawar-tawaran dulu. Tapi ini subhanallah. Semuanya mereka hatinya tidak ada yang terjangkiti hubbuddun, hubbuddunya tidak terjangkiti dengan cinta dun, cinta dunia. Akhirnya kata hakimnya, "Gini aja sudah. Kamu punya anak laki enggak? Punya. Kamu punya anak perempuan? Punya. Kawinkan sudah. Anak kamu dua-duanya kawinkan. Ya. Ini keluarkan dulu seperlima untuk zakatnya, zakat rikas, seperlimanya dikeluarkan. Kemudian sisanya untuk perkawinan dan sekaligus untuk nafkahnya kalian berdua. Subhanallah. Dari cerita ini kita bisa ambil bagaimana orang-orang dulu itu mereka hatinya jauh daripada cinta dunia sehingga kehidupan itu jauh dari konflik, kehidupan itu jauh dari masalah, kehidupan itu jauh dari perselisihan, hidupnya tentram, aman, saling menghargai dan saling menghormati. Dan itu yang perlu kita tumbuhkan lagi di tengah-tengah umat Islam di zaman sekarang. Jangan sampai hati kita ini terjangkiti dengan cinta dunia, dengan hubbud dunia. Bukan berarti kita enggak boleh kerja, enggak boleh jadi orang kaya, enggak boleh cari dunia, silakan. Tapi hendaknya dunia itu cuma di tangan kita, jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita. Ya mungkin ini saja sementara. Insyaallah nanti akan kita bahas lagi penyakit-penyakit hati yang lain dalam pertemuan yang akan datang. Masih ada penyakit sombong, masih ada penyakit hasud, masih ada penyakit hikid dan lain-lain. Kemudian insyaallah sekaligus nanti kita akan jelaskan beberapa obatnya hati atau pembersihnya hati sehingga kita tahu penyakitnya, kita juga punya obatnya. Ini saja kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan taufik dan hidayah sehingga khususnya dalam sisa bulan Ramadan ini mekatkan amal soleh kita dan mudah-mudahan tidak keluar dari Ramadan kecuali semua amal ibadah kita diterima oleh Allah, semua dosa kita diampuni oleh Allah dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.